Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pada kesempatan malam kali ini, insyaallah taala kita akan membaca suatu risalah yang ditulis oleh Asy-Syaikhul Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kitab tersebut diberi judul Al-Usul min Ilmil Usul. Pokok-pokok dari ilmu usul. Maksudnya usul fikih. Jadi tiga ilmu penting dalam Islam, yaitu tafsir, hadis, dan fikih. Tafsir, hadis, dan fikih. Masing-masing ilmu ini punya usul dan qawaid. Tafsir ada usul tafsir, ada qawaid tafsir. Hadis juga begitu, ada usulul hadis dan ada qawaidul hadis. Demikian pula fikih, ada usulul fiqh dan ada qawaid fiqhiyah. Nah, yang kita akan pelajari di sini adalah yang terakhir, yaitu usulul fiqh, usul-usul dalam fikih. Dibuat masing-masing bidang memiliki usul dan qawaid, tujuannya adalah untuk mempermudah kaum muslimin terkhusus menuntut ilmunya di dalam mereka mengambil faedah dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, yang lurus, sehingga bisa menjadi pedoman di dalam kehidupannya dan pegangan di dalam menghadapi segala permasalahan hidup. Itu tujuan. Nah, kitab ini Al-Usul min 'Ilmil Usul, di antara kitab yang sangat bagus dan yang paling mendasar di dalam seseorang mendalami ilmu usul fikih sebelum dia meningkat pada kitab-kitab yang berikutnya yang lebih luas, mendalam, dan bercabang. Beliau rahimahullah menyarikan ya untuk kita semua intisarinya dalam risalah yang singkat ini. Al-usul min ilmi usul. Pokok-pokok dari ilmu usul. Jadi ilmu usul yang sangat panjang, lebar, luas dalam itu diambil oleh beliau intisarinya, pokok-pokoknya. Sebagai apa? bekal dasar untuk pemula yang ingin mendalami ilmu ini. Sehingga kalau dia punya penguasaan yang baik terhadap kitab ini, diharapkan dia bisa apa? Mudah di dalam membuka-buka kitab-kitab usul yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Paham? Sehingga dia bisa apa? Mengambil faedah dari kitab-kitab yang besar itu dengan mengetahui alurnya. Ya. Ya, kalau dia tidak punya dasar, kemudian dia membuka kitab-kitab yang besar itu, dia akan apa? Mengalami kejenuhan, ya, tidak terarah dan tidak membuahkan apa hasil. Karena kalau kita kembalikan pembahasan ini pada kitab-kitab ulama terdahulu, seperti misalkan apa Ihkamul Ahkam, Al-Ihkam fi Usul Ahkam Ibnu Hazm misalnya, panjang sekali satu masalah itu dibahas dengan puluhan bahkan mungkin ratusan lembar. Jadi misalnya lughah bahasa, bagaimana manusia itu bisa berbahasa? Bahasa itu sifatnya ijtihadiyah atau tauqifiyah. Nah, itu dibahas lagi. Nah, panjang lebar. Karena memang ilmu usul ini sangat apa? Erat hubungannya dengan bahasa. Sehingga dia dalam bukunya itu memulai dari bahasa dulu. Didukan dulu, bahasa itu sifatnya tauqifiyah atau ijtihadiyah. Panjang itu dibahas, baru kemudian apa? Masuk ilmu usul. Sehingga agak rumit kalau apa seseorang belum memiliki apa dasarnya. Karena itu dengan adanya kitab ini merupakan suatu kemudahan dari Allah Ta'ala bagi siapa saja yang ingin mengawali ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjar beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, kita akan membacanya sedikit demi sedikit dengan memberikan catatan-catatan yang diperlukan sebagai faedah. Baik, dibaca mulai dari apa mukadimah ya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman. Amma ba'du. فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر لسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله إنه قريب مجيب. Nah, ini mukaddimah dari beliau rahimahullah. Lafaz wa natubu ilaih ini kalau dikembalikan kepada riwayat hadis tentang khutbatul hajah tidak dijumpai. Yang kita ketahui seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian khutbatul hajah ini memiliki makna yang sangat luas dan mendalam, patut bagi kita untuk meluangkan waktu di dalam mentadaburinya. Dan para ulama kita sudah memberikan jerih payah mereka di dalam menerangkan khutbatul hajah ini. Syekhul Albani rahimahullah punya risalah khusus dari sisi apa? Lafadznya, mana yang sahih dari Nabi SAW, digabungkan semua jalan-jalannya, itu bagus, diambil faedah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki kitab khusus tentang khutbatul hajah ini dari sisi syarahnya, makna-makna yang terkandung di dalamnya. Sehingga dua pembahasan ini, sisi apa tahqiq riwayatnya dan sisi penjelasan maknanya, ini bagus untuk kita mentadaburinya, meluangkan waktu khusus untuk itu. Nah, adapun di sini kita tidak akan apa bahas itu secara apa mendalam. Intinya padanya ada makna-makna yang sangat agung sebagai apa penanaman prinsip-prinsip dasar keislaman. Nah, setelah itu beliau menyebutkan amma ba'du fa hadhihi risalatun mukhtasarah. Maka inilah risalah mukhtasarah. Risalah ringkas. Apa makna mukhtasarah? Mukhtasarah itu maknanya adalah alladhi qalla atau allati qalla lafzuha wa tamma ma'naha. Itu risalah yang sedikit lafadznya, sikat aja, akan tetapi sempurna maknanya. Artinya lafadz-lafadz yang akan dimasukkan dalam buku ini itu tidak sembarang lafadz gitu, tapi sudah dipilih. Paham? Lafadz-lafadz yang sudah dipilih-pilih. Ya, yang paling tam, yang tamam ini ya. Paling pas, bagus. Dari hasil apa? Menggabungkan semua pembahasan disarikan dengan lafadz yang singkat, ringkas, tapi bisa mencakup itu semua. Itu namanya risalah apa? Mukhtasarah. Fi usulil fiqh, dalam bidang ilmu usul fikih. Katabnaha ala wifqil manhajil muqarrar lis-sanah tsalitsah ats-tsanawiyah fil ma'ahidil ilmiyah. Yang syekh ini rahimahullah awal mulanya menulis risalah ini sesuai dengan kurikulum ya, tahun ketiga tsanawiyah di ma'had ilmiyah di sana Saudi Arabia. Jadi pada asalnya ini buku kurikulum panduan belajar untuk penuntut ilmu yang duduk di bangku tsanawiyah sana. Nah, hanya saja ketika melihat manfaat buku ini yang sangat bagus, dipandang perlu untuk apa? Dicetak untuk umum. Gitu kan ya. Nah, harapannya apa? Semua muslimin, terkhusus para penuntut ilmu yang pemula, walaupun tidak ikut duduk di bangku tsanawiyah tadi, yang bisa juga mendapatkan manfaatnya. Baik. Diberi nama oleh beliau al-usul min ilmin usul. Ini judul ada sebabnya, dilihat di situ di sana. Nah, harapannya beliau rahimahullah adalah as'alullaha ayyaj'ala amalana khalisan lillahi, memohon kepada Allah agar menjadikan amalannya betul-betul ikhlas murni lillahi. Ini inti baiknya amal, ikhlas lillahi. Nafian li'ibadillah, dan juga berharap agar Allah menjadikan risalah ini bermanfaat untuk hamba-hamba Allah, tanpa mengharap apapun dari mereka, baik sanjungan, ujian atau yang lain. Semata-mata mengharap wajah Allah, mengharap keutamaan yang ada di sisinya, dan semoga ini menjadi apa? Kitab yang bermanfaat untuk hamba-hamba Allah. Nah, ini penting. Bahwasanya apapun yang kita ucapkan, yang kita perbuat, bila didasari dengan keikhlasan dari amal-amal yang soleh ini, amal-amal syariat, kalau dasarnya adalah al-ikhlas lillahi ta'ala, itu Allah subhanahu wa ta'ala akan apa? Berikan manfaatnya, berkahnya. Nah, tapi kalau amalan tadi tidak didasari dengan keikhlasan, wa'adiyatullah, maka tetapi dasarnya adalah riya, sum'ah, maka akan hilang manfaatnya, akan hilang barokah. Nah, sebagaimana yang Allah Ta'ala umpamakan dalam surat Al-Baqarah ini ya, seperti tanah atau pasir yang ada di batu yang licin, ketika dikuyur hujan hilang itu apa? Tanah pasirnya tadi. Nah, tak membekas, tak ada hasil, tak ada manfaat. Maka kalau kita ingin apa yang kita ucapkan, yang kita berbuat, mendapatkan manfaat kebaikannya di dunia maupun di akhirat nanti, hendaklah selalu kita menjaga keikhlasan di dalam melakukan, mengharap apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu itu simpanan perbendaharanya adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in min syai'in illa 'alallahi khazain. Tidak ada sesuatu pun melainkan simpanannya ada di sisi Allah. Segala kemuliaan, segala keutamaan, segala kebahagiaan, keabadian, kesejahteraan, semua yang menjadi harapan-harapan hidup manusia, ya, simpanan itu ada di sisi Allah. Nah, dan juga segala sesuatu itu kembalinya kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah akhir segala urusan. Sehingga amalan-amalan yang tidak diniatkan kepada Allah, tidak diniatkan untuk Allah, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, pasti akan terputus, tidak sampai kepada Allah, karena segala sesuatu itu kembali kepada Allah. Nah, kalau sesuatu tadi tidak dilakukan, tidak diniatkan lillahi ta'ala, maka terputus, hilang, tidak ada hasil. Langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Usulul fikhi ta'rifuhu. Usulul fikhi yu'arrafu bi'tibaraini. الأول باعتبار مفرديه أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي تتفرع منه أغصانها. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الآية. الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الآية. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. نعم. Ini yang pertama yang dikenalkan kepada kita tentang ilmu ini, yaitu ta'rif, definisi, batasan dari yang namanya usul fikih itu apa, sehingga kita bisa mengetahui cakupannya, mana yang masuk di dalam pembahasan usul fikih, mana yang itu di luar pembahasan usul fikih. Untuk bisa mengetahui mana yang ini masuk dalam pembahasan usul fikih, mana yang itu di luar pembahasan usul fikih, seseorang harus mengenal ta'rif, pendefinisian, pembatasan, areanya ini ya, harus tahu mana yang sudah masuk area usul fikih, mana yang itu di luar area usul fikih. Maka untuk membuat suatu ta'rif yang bagus, yang baik, syaratnya dua: jami' dan mani'. Harus bisa menggabungkan, mengumpulkan semua masalah dalam ilmu tadi, nggak ada yang ketinggalan, gitu ya. Masuk ya, definisi tadi itu memasukkan semua masalah sufi, nggak ada yang ketinggalan, tercakup dalam definisi tadi, gitu ya. Dan menolak apa yang di luar ya, ilmu tadi. Itu definisi yang bagus. Syaratnya jami, harus menggabungkan semua masalah, nggak ada yang ketinggalan. Ya, definisi tadi menggabungkan semua masalah ilmu tadi. Kemudian mani, ya, yaitu harus menolak ya, apa yang tidak masuk dalamnya. Ini definisi yang bagus. Nah, untuk menghasilkan definisi yang bagus itu metodenya ulama seperti ini. Ya, yaitu yu'arrafu bi'tibari kalimat usulul fiqh, kita bisa membuat definisinya dengan dua i'tibar, dua anggapan. Al-awwal, yang pertama, bi'tibar mufradaihi, kita melihatnya dari mufradnya. Karena usulul fiqh ini kan murakab. Ya. Tarkibnya idhafi. Usul mudhaf, al-fiqh mudhaf ilaih. Maka untuk bisa mengenal apa sih ta'rif usul fiqh ini, kita mengenali ya bagian-bagiannya. Usul sebagai mudhaf itu apa pengertiannya? Al-fiqhi sebagai mudhaf ilaih itu apa juga pengertiannya? Paham ya? Ini namanya bi'tibar mufradaihi. dari sisi mufradnya. Mufradai itu asalnya ada nun, ya, musanna. Mufradai ini ketika dia jadi mudhaf, nun itu dihilangkan, karena nun itu kan iwad anit tanwin, sementara mudhaf itu tidak ditanwin. Ini maksudnya kita lihat dari sisi kalimat per kalimat, usul itu apa, fikih itu apa. Ini sisi yang pertama. Maka saya menerangkan bahwa al-usul, fal-usul, maka kalimat usul itu kalimat jamak, jamak taksir. Ya? Dari mufradnya yaitu aslun, jam'u aslin, usul jamak dari asl. Jadi mufradnya itu aslun, jamaknya usul. Apa pengertian aslun di situ? Asal itu apa sih asal? Wahwa yaitu ma yubna alaihi ghairuh. Yang namanya asal itu sesuatu yang dibangun di atasnya yang lain. Itu namanya asal dia. Pangkal, dasar, pokok. Nah, itu makna usul. Sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Jadi contoh kata saya di sini, famin dalik, di antara makna yang seperti ini adalah ucapan aslul jidari, asal tembok, dasar tembok, pondasi tembok. Gitu ya. Apa yang maksud? Wahwa yaitu asas, yaitu asasnya, dasar pondasinya. Nah, tembok. Nah, yang namanya aslul jidar itu ya yang tembok ini dibangun di atasnya. Itu pondasinya itu. Karena orang bikin tembok kan enggak mungkin langsung nembok begitu ya. Mesti ada sesuatu yang dia kokohkan di bawah itu. Agar tembok ini enggak bergerak. Nah, sehingga bawahnya dikokohkan dulu. Kalau bawahnya dan dikokohkan baru dibangun tembok. Harapannya apa? Tembok tadi kuat. Tidak apa? Rubah dan tidak terjadi pergeseran. Jadi kalau asalnya ini enggak ada atau enggak kuat, pastilah tembok itu akan apa? Mudah retak, terjadinya pergeseran. Nah, contoh lagi adalah penggunaan pada lafaz aslus syajarah. Aslus syajarah, asal pohon, itu akar, akar pohon. Apa maksudnya? Kenapa akar pohon disebut dengan aslus syajarah? Karena yatafarrahu minhu aw sanuha, bercabang darinya batang dan rantingnya, ya kan? Dari akarnya itu. Nah, sebagaimana penggunaan makna ini disebut dalam surah Ibrahim tadi itu. Allah Ta'ala katakan tentang kalimat thayyibah diumpamakan ka syajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Umpama kalimat thayyibah itu kalimat syahadat la ilaha illallah, itu seperti syajarah thayyibah, pohon yang baik. yang asluha thabit, akarnya kokoh, kuat. Asluha maksudnya aslu syajarah, akarnya kuat. Nah, kalimat tauhid la ilaha illallah itu ibarat pohon yang akarnya kuat, yaitu apa yang tertanam dalam hati seorang mukmin, berupa keimanan, tasdik, pembenaran. Alla ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Asluha thabit, akarnya kokoh, berupa keimanan yang ada dalam hati. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya ke atas naik dari akar yang menancap kuat dalam hati ini, tumbuh kembang terus meningkat ke atas, yaitu menghasilkan amalan-amalan yang saleh. Ketika iman menancap kuat dalam hati, mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Ta'ala, maka hati ini akan menggerakkan semua anggota badan di atas pondasi ini, sehingga yang keluar dari lisan ini adalah kalimat-kalimat thayyibah. Yang digerakkan oleh tangan dan kaki ini adalah amalan-amalan yang saleh. Hati ini yang akan menggerakkan mata untuk melihat sesuatu yang baik, mendorong telinga untuk mendengar kalimat-kalimat yang baik, senang dan merasakan apa? Kesejukan, kenyamanan ketika mendengar kalimat-kalimat thayyibah. Kenapa? Asluha thabit, asalnya itu kok. Sehingga far'uha fis sama, menghasilkan kalimat thayyibah, amalan yang soleh, yang semua itu diangkat ke langit. Nah, apa firman Allah Ta'ala dalam surat Fatir itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang amalan ini, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa, hanya kepada Allah lah naiknya kalimat yang baik dan amalan yang saleh, Allah mengangkat. Setiap amalan hamba itu, ucapannya, perbuatannya yang baik, yang saleh, itu diangkat oleh para malaikat menghadap Allah untuk diterima, diridhai dari hamba. Dan diangkatnya amalan itu disebut dalam hadis adalah setiap hari Senin dan Kamis. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat menyukai di hari itu beliau dalam keadaan berpuasa. Nah, sehingga amalan itu diterima di sisi Allah. Nah, ini contoh penggunaan makna aslun, yaitu ma yubna alaihi ghairu, apa yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Contoh dalam bahasa seperti aslun jidar, yaitu asasu, aslus syajarah, alladhi yatafarra'u minhu alsanha. Nah, penggunaan dalam lafaz Al-Qur'an itu dalam surat Ibrahim. Nah. Dipahami? Adapun al-fiqh, fikih. Fikih secara bahasa itu apa sih? Dia katakan al-fiqh lughatan, fikih menurut bahasa itu al-fahm, pemahaman. Orang itu memahami sesuatu secara mutlak, entah itu sesuatu yang jalil, yang jelas, atau yang dakik, yang detail, baik yang jalil, yang jelas, seperti api itu panas misalkan, itu jalil. Kalau orang itu paham, berarti itu namanya fikih. Atau sesuatu yang detik, yang detail. Nah, misalkan tentang sifat unsur-unsur suatu benda, karakternya masing-masing, yang itu mendetail ini. Orang itu paham, itu juga disebut apa? Fikih. Nah, sehingga fikih itu adalah mutlakul faham, semata-mata apa? Orang itu paham. Entah itu dalam perkara yang mudah atau dalam perkara yang sulit. Ya. Nah, itu namanya al-fiqhu. Nah, ini yang masyhur di kalangan usuliyun. Di antara contoh penggunaan makna ini dalam ayat Allah Ta'ala berfirman tentang doa Nabi Musa, Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nah, ini ya. Ya Allah, lapangkanlah jalanku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah ikatan dari lisanku, kekeluhan kekakuan lisan ini dalam berkata-kata. Harapannya apa? Yafqahu qawli, agar mereka memahami. Lihat, pakai lafaz apa? Fikih. Maksudnya yafhamu, agar mereka memahami perkataanku. Nah, jelas? Ini fikih menurut bahasa. Adapun menurut istilah, kata beliau, wastilahan, dan fikih menurut istilah, ma'rifatul ahkam syar'iyyatil ilmiyyati atau amaliyyati bi adillatih at-tafsiliyah. Ini kalimat atau definisi, kalimat per kalimat itu mengandung makna yang sangat sensitif. Sehingga hati-hati, jangan diubah-ubah itu kalimatnya. Ya. Itu masing-masing punya arti. Fikih itu adalah ma'rifah. Enggak disebut ilm ya, tapi ma'rifah. Nanti kan ada penjelasannya. Fikih itu dalam istilah, istilahnya ahli usul, itu ma'rifah. Pengetahuan. Pengenalan. Gitu ya. Pengenalan. Pengenalan tentang apa? Al-ahkam, tentang hukum-hukum asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat. ini juga punya arti, karena hukum itu banyak, ada hukum adat, ada hukum syariat. Yang namanya fikih itu bukan orang itu mengerti hukum adat dalam istilah, yang namanya fikih itu orang mengerti hukum syariat. Itu pun yang sifatnya apa? Al-amaliyah, yang sifatnya amaliyah, yang lahir ucapan, perbuatan, bukan yang sifatnya batin. Paham? Keyakinan itu enggak dimaksud oleh ahli usul itu, bukan itu. Masalah niat, masalah mahabbah, masalah semua itu ya, ini perkara batin. Itu enggak bukan yang dimaksud dalam fikih oleh ahli usul. Yang dimaksud fikih oleh ahli usul itu omongan dan tindakan. Paham? Kalau omongan dan tindakan tadi sesuai dengan hukum-hukum syariat, namanya apa? Fikih. Mengenal hukum-hukum syariat yang sifatnya amalan. Amalan tadi, ini apa hukum syariat? Berkata seperti ini, berbuat seperti ini. Nah, itu diadil latihat tafsilnya dengan dalil-dalilnya secara apa? Tafsiliyah, terperinci. Terperinci. Nah, nanti kalimat per kalimat ini akan disyarah oleh beliau rahimahullah sendiri pada pernyataan berikutnya. Kayaknya sampai sini dulu ya, biar nggak terlalu apa payah. Sedikit demi sedikit kita mengambil faedah. Jadi ingat bahwa ta'rif usul fikih itu dengan berapa i'tibar? Dua. Yang pertama i'tibar mufradaih, dengan melihat dari sisi apa? Kalimat per kalimatnya, usul dan fikih. Usul itu apa? Fikih itu apa? Sudah diterangkan tadi. Nah, ini coba dikuasai baik-baik. Usul jamak dari asal, maknanya ma'ibna alaihi ghairuh. Contoh penggunaannya seperti aslul jidar, maksudnya asas. Contoh lagi seperti aslul syajarah, maksudnya alladhi yatafarra minhu aghsanha. Contoh dalam ayat tadi fikih, fikih itu tadi apa? Secara lughah fikih itu paham ya. Semata-mata paham itu fikih namanya. Entah itu dalam masalah yang mudah, yang jalil, jelas, atau dalam masalah yang rumit, yang datik ya, yang terperinci ya. Orang memahami masalah itu namanya orang fikih ya. Paham? Dia punya fikih. Contoh penggunaannya dalam ayat ini, wah luqdatan lisani yafqahu qawli. Dalam istilah tadi, ma'rifatul ahkamis syar'iyyatil amaliyah bi adillatihat tafsiliyah. Jadi apa? Mengenal hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, pengamalan, dengan dalil-dalilnya secara apa? Terperinci. Ini butuh pensyarahan yang insyaallah akan kita bacakan lagi di pertemuan yang datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.